bola Indonesia. Bola, bola, bola, bobol gawang lawan. Ku ingin Indonesia jadi juara. Bola, bola, bola, jebol tradisi lama. Bola, bola, bola, bobol gawang lawan. Hey! Indonesia, Indonesia harus menang. Indonesia yakin menang. Indonesia pasti menang. Indonesia, Indonesia harus menang. Indonesia yakin menang. Indonesia pasti menang.